Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita sudah memasuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, yang terjemahan bebasnya ada tempat yang tinggi. Al-A'raf adalah tempat yang tinggi. Kemarin sudah kita baca ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua, kemudian ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, yaitu seputar azab Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala itu datang tiba-tiba. Disebutkan kemarin datangnya bisa jadi orang dalam kondisi dalam keadaan tidur malam, atau dalam keadaan istirahat siang, tidur siang, datang azab Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Wal iyadu billah. Kemudian ketika mereka ditanya, atau ketika mereka mendapatkan azab tersebut, keluhannya tidak ada lain kecuali ucapan, dulu kami berbuat kedzaliman. Berarti kedzaliman itulah yang perlu kita berhati-hati terhadapnya. Karena kedzaliman, barakallahu fikum hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakannya dan tidak pernah membiarkannya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, apa ayatnya itu? Wala tahsabannallaha, na'am, wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu dzalimun. Jangan sampai engkau mengira bahwasanya Allah Ta'ala itu lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim akan mendapatkan balasannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan ultimatum, peringatan keras terhadap kedzaliman. Karena orang yang terzalimi doanya dikabulkan. Wattaqid da'watal madlum. Hati-hati kamu. Hati-hati kamu. Nah, barakallahu fikum. Nam terhadap doanya orang yang terzalimi. Terhadap doanya orang yang terzalimi. Kenapa? Nam fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya doa orang yang terzalimi dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada penghalangnya. Antara doa tersebut dan antara Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalangnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sangat-sangat memungkinkan untuk segera dikabulkan. Wal'iyadu billah, hati-hati. Seperti kisah siapa itu? Juraij. Yang dipanggil oleh ibunya, "Ya Juraij. Ya Juraij. Ya Juraij," dipanggil oleh ibunya. Tapi saat itu Juraij salat. Ternyata disebutkan oleh para ulama dalam syarah-syarah mereka, salatnya salat sunnah. Dipanggil ya Juraij, dia malah mengedepankan sholatnya daripada memenuhi panggilan ibunya. Padahal memenuhi panggilan orang tua, ibu terutama, adalah wajib. Sholatnya sholat sunnah. Seharusnya dia tinggalkan, dia penuhi panggilan ibunya. Ibunya merasa terdolimi. Akhirnya ibunya mendoakan, "Ya Allah, ya Allah, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan Juraij meninggal kecuali dalam keadaan sudah terfitnah dengan seorang wanita." Benar. Nah, barakallahu fikum, seorang wanita ingin mencoba memfitnah Juraij, walaupun Juraij tidak terjatuh dalam perzinahan, tapi sudah terfitnah. Terfitnah dalam bagaimana, dalam keadaan bagaimana? Terfitnah dengan apa? Dengan manusia membencinya. Paham ya? Diuji dengan seorang wanita tadi itu. Wanita tersebut awal mulanya ingin menawarkan dirinya berzina dengan siapa? Dengan Juraij. Tapi Juret tidak mau. Perhatikan baik-baik, simak, dengarkan. Juret tidak mau, enggan, menolak. Akhirnya perempuan tersebut berzina dengan pengembala kambing. Perhatikan ya, berzina dengan pengembala kambing. Akhirnya hamil, melahirkan seorang anak. Orang-orang masyarakat sekitarnya ribut mereka, ini anak siapa ini? Anak siapa ini? Nah, kemudian perempuan tadi mengatakan, atau ketika masih hamil, siapa yang melakukan perbuatan seperti ini? Nah, barakallahu fi, kemudian dituduhkan kepada Juret. Juret lah pelakunya. Juret pelakunya. Akhirnya mereka marah, dihancurkan tempat ibadahnya Juret. Syahidnya di sini apa? Doa ibunya dikabulkan. Yaitu apa? Yaitu Juret sudah diuji dengan ujian yang sangat berat itu. Tuduhan berzina dengan wanita tadi itu. Allahu musta'an. Akhirnya setelah itu Juret mengatakan, tunggu dulu, karena mereka marah ingin na'barakallahu fikum menghakimi Juraij. Akhir tunggu dulu, setelah lahir ternyata anak tadi. Na'barakallahu fikum, Juraij sholat dua rakaat terlebih dahulu, kemudian setelah lahir anak tadi barakallahu fikum ditanya oleh Juraij, "Man abuk, siapa bapakmu?" Nah, kemudian anak yang baru lahir tadi itu menjawab, "Abi ra'in." Atau kama qala Nabi sallallahu, artinya apa? Bapakku adalah seorang pengembala. Ketemulah ternyata apa? Wanita tersebut hanya bikin fitnah. Tapi syahidnya sudah apa? Dikabulkan doa ibunya Juraij. Kenapa? Ibunya merasa terzalimi. Para ulama beristinbat dengan kisah tersebut bahwasanya kalau kita sholat sunnah kemudian dipanggil ibu kita, "Ya fulan, ya alan," tinggalkan sholat sunnah, penuhi panggilan ibu. Faham ya? Nah, karena apa? Karena itu termasuk fikih yang perlu diperhatikan. Karena barakallahu fikum, nah, orang tua mungkin ketika manggil butuh sesuatu, sedangkan birrul walidain adalah perkara yang wajib yang perlu ditunaikan, kan itu. Sampai-sampai hak kedua orang tua itu kan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Setelah tauhid birrul walidain. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fil din, azza wa jalla. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya atau ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-6. Qala Allah Ta'ala dari surat Al-A'raf, Allah Ta'ala menyatakan, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin." Sungguh kami akan bertanya kepada orang-orang yang telah diutus kepada mereka rasul, dan sungguh kami juga akan bertanya kepada para rasul, apakah mereka sudah menyampaikan risalah kami. Maksudnya apa? Dua-duanya akan ditanya. Paham ya? Umat yang di tengah-tengahnya ada rasul ditanya, apa yang dulu kalian tanggapi? Apa yang dulu kalian terima? Apa yang dulu kalian lakukan ketika di tengah-tengah kalian ada rasul mendakwahkan agama tersebut? Paham ya? Mendakwahkan agama tauhid. Kemudian juga para rasul pun ditanya, apakah kalian sudah menyampaikan risalah-risalah kami? Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, falanas'alanna al-umama alladhina ursila ilaihimul mursalun. Sungguh kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus kepada mereka para rasul, karena di sana ada na'barakallahu fikum zaman yang kosong dari kenabian dan kerasulan, yang dikenal dengan ashabul fatrah. Paham ya? Ashabul fatrah, pendapat yang sahih, nanti ketika di akhirat barakallahu fikum diikutkan dengan anak-anak kecil orang kufar yang meninggal sebelum dewasa. Anak-anak kecil yang meninggal sebelum dewasa, kalau anaknya kaum mukminin, ijma' surga. Paham? Anaknya orang-orang mukminin yang meninggal sebelum dewasa itu ijma', nah dinukilkan ijma' surga. Tapi kalau anaknya orang-orang kufar bagaimana? Anaknya orang-orang kafir yang meninggal sebelum dewasa, nah barakallahu fikum, pendapat yang sahih wallahu alam, pernah kami dapatkan faedahnya dulu ketika belajar di Darul Hadith Dammaj, disampaikan oleh Syekhuna Al-Fadhil Yahya bin Ali Al-Hajuri waffaqahullah, bahwasanya diikutkan dengan ashabul fatrah, yaitu diikutkan dengan orang-orang yang kosong dari zaman kenabian dan kerasulan. Apa itu? Diuji, diperintahkan untuk masuk ke dalam api. Paham ya? Kalau ternyata mereka nurut dan mau, surga jaminannya. Tapi kalau mereka enggan dan tidak mau, wallahu ya'lamu bima kanu amilin. Allah Ta'ala lebih tahu kalau seandainya mereka dulu beramal. Maksudnya apa? Maksudnya balasannya sebaliknya. Paham ya? Ujian. Bukan diikutkan bapaknya. Paham ya? Nah, karena ketika anak-anak kecil orang kufar meninggal, kondisinya belum dewasa. Sehingga kalau diikutin bapaknya kurang tepat juga. Faham maksudnya? Nah. Nah, di sini yang akan ditanya adalah apa? Adalah umat-umat yang di tengah-tengah mereka ada rasul. Kita lihat lagi. Apa pertanyaannya? Mada adabtum rusulana ilaikum? Apa yang kalian perlakukan? Apa yang kalian jawab? Apa yang kalian tanggapi? Terhadap utusan-utusan kami yang kami utus kepada kalian. Maksudnya kalian tuh memenuhi panggilannya atau tidak? Memenuhi dakwahnya atau enggak? Itu loh maksudnya. Nah, barakallahu fi, kita lihat sini. Walanas'alanna al-mursalina an tablighihim li salati rabbihim. Dan sungguh kami juga akan bertanya kepada para rasul. Kami akan bertanya kepada para rasul mengenai apa? Mengenai nam tentang apakah mereka menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi Allah Ta'ala akan bertanya kepada para rasul tentang apa? Tentang penyampaian mereka terhadap risalah-risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan atau tidak? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Wa amma adzabathum bihi umamuhum, dan juga akan kami tanya tentang apa yang telah diterima oleh umat-umat mereka. Maksudnya dua pertanyaan ini, umatnya juga ditanya tentang apa perilaku perbuatan mereka ketika diutus di tengah-tengah mereka rasul, kemudian juga para rasul ditanya tentang apa perbuatan para rasul tersebut menyampaikan risalah Rabb mereka atau tidak. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7. Qala Allah Ta'ala menyatakan, falanaqussanna 'alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin. Sungguh kami akan menceritakan tentang keadaan mereka dengan ilmu kami. Dan sungguh kami adalah apa? Adalah zat yang tidak terluputkan, maksudnya zat yang senantiasa tahu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, zat yang tidak pernah menghilang. Yaitu maksudnya Allah Ta'ala mengetahui segala suatu keadaan-keadaan yang ada, Allah Ta'ala tidak pernah apa? Terluputkan. Tahu semuanya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah falanakussanna alal khalqi kullihim ma'amilu bi'ilmin minna li'a'malihim fid dunya fima amarnahum bihi wa manahaynahum anhu. Perhatikan di sini, sungguh kami akan memberitakan, mengkisahkan kepada makhluk semuanya terhadap apa yang mereka dulu kerjakan dengan apa? Dengan ilmu dari kami, maksudnya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa? Amalan-amalan mereka di dunia. Fima amarnahum bihi, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kami perintahkan mereka dengannya. Wa ma nahainahum anhu, dan perkara-perkara yang kami larang mereka darinya. Wa ma kunna ghaibin anhum fi halin min al-ahwal, dan kami tidaklah apa? Tidaklah terluputkan. Tidaklah nam barakallahu fikum nam lalai dari apa? Keadaan-keadaan yang ada. Maksudnya dari suatu keadaan atau keadaan-keadaan yang ada, Allah Ta'ala tidak pernah lalai dan tidak pernah terluputkan. Semuanya Allah Ta'ala tahu. Paham ya? Nah, Allah Ta'ala hadir dalam artian tidak ghaib, tidak apa terluputkan dari pengetahuan dan juga awasan, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian ayat yang berikutnya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, wal waznu yawma idzinil haqq, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ayat yang berikutnya, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Artinya, dan timbangan itu pada hari tersebut benar adanya. Timbangan, sudah kita lewati pelajarannya, yang ditimbang itu ada tiga perkara. Imma amalannya, imma orangnya, imma tatatan amalannya. Perhatikan baik-baik, yang ditimbang nanti nah barakallahu fikum, imma orangnya, imma tatatan amalannya, imma amalannya. Paham ya? Yang ditimbang orangnya, kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau memanjat pohon siwak, pohon arok. Paham ya? Akhirnya apa? Karena begitu kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sehingga apa? Sehingga nah barakallahu fikum seakan-akan terombang-ambingkan oleh angin. Paham ya? Akhirnya segenap para sahabat tertawa mereka. Setelah tertawa, Rasulullah SAW tanya, kenapa kalian tertawa? Ya Rasulullah, tidaklah kami tertawa melainkan karena melihat kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud begitu kecilnya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma askalu fil mizan min Jabal Uhud. Sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat ditimbangan kelak daripada Jabal Uhud. Bayangkan, perhatikan orangnya. Naam ya. Naam. Kemudian juga hadis yang lain. Naam akan didat yu'ta bi rajulin yaumil qiyamah. Didatangkan nanti di hari kiamat seseorang yang badannya besar. Paham ya? Tapi ternyata apa? Dia tidak ada nilainya sedikit pun di hadapan Allah Ta'ala. Naam barakallahu fikum, tidak pula apa? Naam seberat sayap nyamuk. Paham ya? Tidak ada. Paham ya? Naam timbangannya kosong, tidak ada nilainya, berarti orangnya. Kalau lembaran amalan, catatan amalannya, hadis bitaqah, hadis bitaqah yang sering antum dengar, suatu ketika orang tersebut ditampakkan di hadapannya, diperlihatkan 99 catatan kejelekan, 99 nah barakallahu fikum catatan kejelekan, masing-masing catatannya sejauh mata memandang. Orang itu pasrah sudah, takut akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia punya bitaqah. Punya bitaqah, punya kartu bertuliskan apa? La ilaha illallah. Paham ya? Setelah kartu tersebut diletakkan di anak timbangan, kemudian kejelekan, kejahatan, dosa yang tercatat 99 catatan tadi itu diletakkan dalam anak timbangan, akhirnya apa? Malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah yang tercatat dalam kartu tersebut barakallahu fiik lebih berat, masya Allah, timbangannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang ditimbang itu amalannya, paham ya, amalannya. Hadis Abi Hurairah, muttafaqun alaih, kalimatan khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdih subhanal azim. Itu berarti amalannya ya. Dua kalimat yang berat di timbangan, ringan di lisan, dicintai oleh siapa? Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Paham ya? Dua. Dan kita lewati pembahasannya ya, dari tiga yang ditimbang. Timbangan itu benar adanya. Kita lihat. Wal waznu yauma idzinil haq, faman saqulat mawazinu, dan maka barang siapa yang berat timbangan-timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan timbangan-timbangan kebaikannya, lebih berat timbangan kejelekannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang-orang yang rugi terhadap diri-diri mereka. Bima kamu bi ayatina yadhlimun, disebabkan karena apa? Mereka meninggalkan dan mereka tidak mengimani terhadap ayat-ayat kami. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun, asabahumullah wa waznu a'malin nas yaumal qiyamah yakunu bimizanin haqiqi. Perhatikan ini. Dan timbangan amalan-amalan manusia nanti di hari kiamat itu terjadi dengan apa? Timbangan yang hakiki. Paham ya? Yang tidak ada tidak ada seorang pun yang mengetahui kadar ukurannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Besar kecilnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bil adli wal qisti, dengan timbangan keadilan dan juga na'am barakallahu fikum, keadilan al-qist dengan al-adl itu sama ya. Na'am barakallahu fikum, ditimbang dengan timbang keadilan. Tidak apa mendzalimi, tidak juga apa? Na'am barakallahu fikum, enam bertindak melampaui batasannya. Semua ada balasannya. Alladzina dzulma fihi, ya kan? Yaitu ditimbang dengan timbangan keadilan dan juga timbangan apa? Kejujuran yang tidak ada di situ kedzaliman sedikit pun. Paham ya? Enam, sekecil apapun amalan akan dibalasi. Paham ya? Akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amalan akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalannya baik, balasannya baik. Kalau amalan jelek, balasannya pun juga jelek. In khairan wa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila amalannya baik, balasannya pun juga baik. Apabila amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Paham ya? Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan memanen. Kita lihat lagi. Faman thaqulat mawazinu a'malihi likathrati hasanatihi, maka barang siapa yang berat timbangan-timbangan amalannya karena banyaknya amalan kebaikan yang dia lakukan, faulaika humul faizun, maka mereka orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Yang berikutnya ayat yang ke-9, waman khaffat mawazinu a'malihi, dan barang siapa yang ringan timbangan-timbangan amalannya, likasrati sayyiatihi, karena banyaknya amalan-amalan kejelekan yang dia lakukan, faulaika humul ladzina adha'u haddahum min ridwanillahi ta'ala, mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan bagian mereka. Bagian mereka berupa apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sia-siakan. Bisa dabi, sebabnya apa? Perhatikan di situ. Bisa dabi tadamuzihim al-hadda, dengan sebab karena mereka melampaui batas dengan kedzaliman, maksudnya dengan apa bentuk pelampauan batas mereka, bi juhdi ayatillahi ta'ala wa adamil inqiyat laha, dengan apa, nah barakallahu fikum, perbuatan mereka menentang ayat-ayat Allah Ta'ala dan tidak mau tunduk terhadapnya. Ini kedzaliman. Allahumma musta'an. Jadi amalan-amalan nanti akan menjadi patokan dan juga sandaran. Nah barakallahu fikum, kalau amalannya baik, dia pun juga akan apa? Mendapatkan kebaikan. Kalau amalan jelek, dia pun juga akan mendapatkan kejelekan. Dan sebelum itu semua, perhatikan ya, sebelum itu semua, nanti ketika di alam kubur, di kuburan, nah barakallahu fikum, dikebumikan, dimakamkan, itu sudah apa? Di awal permulaan sudah apa? Sudah disebutkan. Apa itu? Yang menyertai hanya amalan. Paham ya? Di dalam kuburan enggak ada harta, enggak bisa menemani. Paham ya? Makanya orang-orang barakallahu fikum, kufar, orang-orang Cina atau yang semisal yang mereka punya keyakinan harta juga ikut dikuburkan, itu enggak benar. Harta tidak bisa menemani. Keluarga juga tidak bisa menemani. Paham ya? Semua itu kembali ke dunia. Karena kalau orang sudah mati meninggal dunia, dimakamkan, dikebumikan, siapa, apa yang akan kembali ke dunia? Dua perkara. Ya kan? Nah, barakallahu fikum, yatba'ul mayyit thalath. Yang ngikutin mayit itu tiga perkara. Tiga ini enggak ngikutin semuanya. Yarji'u isnani wa yabqa wahid. Paham ya? Yang tersisa hanya satu, yang pulang ke dunia dua. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Hartanya dan keluarganya kembali ke dunia. Wa yabqa amaluhu. Dan yang tersisa bersama si mayit adalah amalannya. Naam, nasallaha an yaj'alana na minhum. Semoga kita termasuk orang-orang yang amalannya baik, sehingga apa? Nah, barakallahu fikum, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di alam kuburan tersebut. Karena apa? Karena di alam kubur tersebut barakallahu fikum, walaupun itu baru awal manazil akhirah, awal tahapan-tahapan akhirat, tapi sudah mengerikan. Karena begitu datang dikebumikan, langsung disambut, didatangi oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. Paham ya? Si mayit mengingkari, kenapa? Karena enggak pernah melihat sebelumnya, ngeri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sebutkan apa? Dalam riwayat itu azraqon. Apa azraq itu? Biru. Paham ya? Nah, ngeri intinya ya. Menanyain tiga pertanyaan. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Itu. Naam. Jadi amalan sangat menentukan sekali ya. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang ditutup dengan apa? Amalan yang baik, husnul khatimah. Naam. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala menyatakan ayat yang ke-10, wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun, dan sungguh kami telah menjadikan kalian tempat tinggal di muka bumi ini. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala menciptakan kita bertempat tinggal di muka bumi ini. Sekaligus apa? Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, dan kami jadikan untuk kalian apa? Nah, barakallahu fikum, nam sarana-sarana yang bisa jadikan apa? Untuk menyambung kehidupannya. Ma'isyah-ma'isyah. Tempat-tempat apa? Yang bisa, nah barakallahu fikum, membantu untuk orang hidup di situ. Makanan, minuman, paham ya? Semuanya Allah Ta'ala siapkan. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali kalian mau bersyukur. Maksudnya sudah dikasih kenikmatan, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Padahal kalau seorang hamba semakin bersyukur, nikmat akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan kenikmatan untuk kalian, dan jika kalian kufur, ketahuilah azabku sangat pedih. Bersyukur ditambah, paham ya? Kufur dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah yang sering kita ulang-ulang. Penduduk kampung yang semula tenang, tenteram, langgeng, rezeki dari seluruh penjuru, bayangkan. Sebabnya karena kufur nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala walinya billah. Yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Bayangkan, ini awal permulaan. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan permisalan suatu kampung yang penduduknya tenang, tentram, langgeng. Datang rezekinya dari seluruh tempat. Masya Allah. Tapi ingat, di akhir kemudian justru mereka tidak bersyukur. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kafarat bi an'amillah fa adzaqahu Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Akhirnya apa? Justru mereka kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala, tidak bersyukur, paham ya? Nah, berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran atau yang semisalnya, akhirnya apa? Allah Ta'ala balas, Allah Ta'ala hukum mereka dengan pakaian yang penuh dengan apa? Ketakutan dan kelaparan, paham ya? Nah, barakallahu fikum, diuji di situ. Allah Ta'ala apa? Uji. Allah Ta'ala balas dengan apa? Rasa lapar dan keadaan yang penuh dengan apa? Nah, barakallahu fikum, ketakutan. Orang takut, gak tenteram lagi, gak tenang lagi. Sebabnya apa? Kufur nikmah. Karena kenikmatan kalau sudah ditetapkan Allah Ta'ala kepada hambanya, itu tidak pernah Allah Ta'ala mencabutnya kecuali hamba itu sendiri yang menyebabkannya, paham ya? Karena hamba tidak mentauhidkan Allah, hamba bersyirik kepada Allah Ta'ala, hamba sendiri yang berbuat. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, dzalika bi'annallaha lam yakun mughayyira, dzalika bi'annallaha lam yakun mughayyira ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Yang demikian itu tidak Allah Ta'ala pernah, Allah Ta'ala tidak pernah mengubah kenikmatan yang sudah diberikan kepada kaum, melainkan kaum sendiri yang mengubah. Dengan apa? Dengan kedzaliman, kejahatan, kesyirikan. Akhirnya Allah Ta'ala apa? Mengubah yang semula kenikmatan menjadi bencana, wal'iyadzu billah. Naam, sebabnya karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita lihat sini tafsirannya, qala al-mufassirun asbahumullah wa laqad makkanna lakum ayyuhan nas fil ard, sungguh kami telah menjadikan tempat tinggal untuk kalian wahai manusia di muka bumi, wa ja'alnaha qararan lakum, dan kami jadikan muka bumi tersebut tempat tinggal untuk kalian menetap di situ. Waja'alna lakum fiha ma ta'ishuna bihi min mata'im wa masyarib. Kemudian kami jadikan untuk kalian di muka bumi tersebut sesuatu yang kalian bisa hidup dengannya, berupa makanan-makanan, minuman-minuman. Wa ma'adzalik, ini penting ini. Wa ma'adzalik fasyukrukum li ni'amillah qalil. Bayangkan, sudah dikasih kenikmatan luar biasa, tapi rasa syukurnya kalian tuh kurang. Paham ya? Bersamaan dengan itu, syukurnya kalian terhadap nikmat-nikmat Allah sedikit. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bersyukur, nah, barakallahu fiikum, merupakan apa? Merupakan sebab ditambahkannya nikmat. Paham ya? Orang bersyukur itu merupakan sebab ditambahkannya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan ayat yang ke-11, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah ciptakan kalian, kemudian kami membentuk kalian dengan bentuk yang paling baik, kemudian kami katakan kepada para malaikat. Dan sebutkan sini, nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya, na'am barakallahu fikum, dengan diciptakannya awal mulanya apa? Naam, asal usulnya adalah Adam alaihissalam. Diciptakan dengan apa? Dengan bentuk keadaan yang paling mulia, yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga iblis pun iri. Kita lihat sini. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam, kemudian kami katakan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, penting ini, mereka semuanya sujud illa iblisa. Ada pemahaman yang keliru di sini mengenai istisna. Paham ya? Illa iblisa, kata mereka, iblis itu aslinya malaikat katanya. Tapi karena enggak mau sujud, nah, dikeluarkan dari langit, dikeluarkan dari surga katanya. Itu enggak benar. Karena illa di sini istisnanya bukan muttasil dan munqati'. Ingat-ingat dalam nahwu ya, istisnanya bukan muttasil dan munqati'. Paham ya? Istisna ada dua kan? Ada yang muttasil, ada yang munqati'. Nah, kalau istisna muttasil, itu yang dikecualikan itu bagian dari yang dikecualikan darinya. Paham ya? Mustasna itu bagian mustasna minhu. Tapi kalau nah, kalau itu kalau muttasil, kalau munqati', nah mustasna itu bukan bagian dari mustasna minhu. Contohnya, ja'al himaru illa amran. Telah datang himar, paham ya? Nah, kecuali amr. Amr bukan bagian himar. Atau contoh yang lain, ja'al qaumu illa himaran. Telah datang, nah barakallahu fikum, telah datang kaum kecuali himar. Himar apakah bagian dari kaum? Bukan. Berarti himar di situ apa? Termasuk pengecualian yang sifatnya apa? Mungkote. Ini juga sama. Iblis bukan malaikat. Illa iblisa. Paham ya? Nah, sehingga iblis bukan dari bukan apa? Bagian dari malaikat. Istisnanya apa ini? Namanya mungkote. Nah, ja'al qaumu illa zaidan. Telah datang kaum kecuali zaidan masuk dari kaum, berarti istisna muttasil. Kalau di sini iblisa bukan bagian dari malaikat sehingga istisnanya mungkote. Illa iblisa lam yakum minas sajidin, kecuali iblis dia tidak mau sujud. Nanti sebutkan pada pertemuan yang akan datang sebabnya kenapa enggak mau sujud. Sombong, dia main kiasnya. Tapi kiasnya kias yang fasid. Yang sebut para ulama awwalu man qasa iblis. Pertama kali bikin kias yang fasid adalah iblis. Kita baca dulu tafsirannya. Qala al-fasirun astabahumullah, perhatikan baik-baik, walaqad an'amna 'alaikum, dan sungguh kami telah berikan nikmat atas kalian bi khalqi aslikum, yaitu dengan menciptakan asal usul kalian, bahwa abukum Adam minal Adam, yaitu bapak kalian Adam dari semula yang tidak ada wujudnya, diciptakan kemudian Allah Ta'ala apa, mewujudkan Adam alaihissalam, thumma sawarnahu ala hayatihi al-mubdalah, kemudian kami ciptakan Adam alaihissalam dan kami bentuk dia dengan bentuk keadaan yang diberikan keutamaan ala katsirin minal khalqi, atas kebanyakan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Summa amarna malaikatana alaihi wassalatu wassalam bisujud lahu, perhatikan ini. Kemudian kami perintahkan malaikat-malaikat kami untuk sujud kepadanya, ikraman wa ihtiraman wa idharan li fadli Adam, perhatikan tujuannya ini, sebagai bentuk pemuliaan, memuliakan dan menampakkan terhadap apa? Keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu jami'an. Mereka semuanya sujud, para malaikat semuanya apa? Sujud mereka. Sujud kepada siapa? Adam alaihissalam. Lakinna iblisa, akan tapi iblis alladzi kana ma'ahum, tapi iblis yang waktu itu bersama mereka bukan malaikat ya, bukan berarti malaikat ya. Lam yakun minas sajidin li Adam, mereka bukan termasuk apa? Makhluk-makhluk yang sujud. Mereka bukan termasuk makhluk-makhluk yang mau sujud kepada Adam. Kenapa sebabnya enggak mau sujud? Hasadan, hasad iri. Sebabnya karena iri. Terhadap Adam ala hadzal takrim al-azim. Iri kepada Nabi Adam alaihi salam terhadap apa? Nah, terhadap pemuliaan yang agung ini. Mereka enggak mau, iblis enggak mau. Sebagaimana ayat yang akan datang, alasannya apa? Aku lebih baik daripada Adam. Apa sebabnya? Kok mengatakan lebih baik? Engkau menciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau menciptakan aku dari api. Ya, kias yang fasid. Iblis mengatakan api lebih baik daripada tanah, padahal lebih baik mana? Akhnaufal, tanah sama api lebih baik mana secara zahirnya? Tanah, kenapa kok lebih baik tanah? Api, antum mau masak indomie pakai api enggak? Ayolah. Bikin teh, masak air dulu pakai api juga. Subhat, paham ya? Gimana kira-kira nafal? Lebih baik tanah atau api? Iblis mengatakan, pakai kias yang fasid ini, iblis mengatakan, aku lebih baik dari Adam. Karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Iblis mengatakan, seakan-akan mengatakan, api lebih baik daripada tanah. Yang tepat lebih baik mana api dan tanah? Tetap tanah. Antum masak pakai tanah? Antum masak indomie pakai apa? Api. Lebih baik mana berarti? Apilah mas, nam. Coba Ahmad dikondisikan. Lebih baik mana tanah atau api? Tanah, kenapa? Kenapa? Tanah kenapa? Karena sifatnya apa? Api, api sifatnya merusak, api sifatnya merusak, membakar, merusak intinya api, identiknya seperti itu. Kalau tanah, setelah turun hujan ngapain? Setelah turun hujan atau yang semisalnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Itu yang dijelaskan oleh para ulama bahwa saya kias yang dipakai iblis itu kias yang fasid, sampai-sampai disebutkan awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang bikin kias yang fasid adalah iblis, laknatullah alaih. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.